Ustadz, apakah bayi atau anak yang belum baligh juga wajib bayar zakat fitrah? Karena ada hadis, zakat fitrah itu menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Berarti hanya bermanfaat untuk orang yang wajib puasa Ramadan. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam pernah, atau Ibnu Umar mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr." Nabi alaihi salatu wasallam mewajibkan zakat fitr. Untuk siapa? Likulli abdin wa hurrin. Untuk setiap budak dan apa? Orang-orang yang merdeka. Ya. Saghirin wa kabirin, yang besar atau apa? Yang kecil. Dzakarin aw unsa, laki-laki atau wanita. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Aw kama qol Rasulullah SAW. Jadi dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim, dalil bahwasanya zakat fitrah itu yang sebenarnya adalah zakatul fitr. Zakat fitrah ini kalimat kita di Indonesia. Ya. Sesungguhnya adalah zakatul fitr. Ya, dari kalimat fitr yang artinya berbuka. Karena kewajiban itu adalah dengan berakhirnya bulan apa? Ramadan. Ya. Jadi zakat fitr itu adalah untuk setiap jiwa. Ya. Saya sebagai bapak mengeluarkan zakat untuk saya dan juga untuk istri dan anak-anak saya. Atau kalau saya punya budak, saya juga mengeluarkan zakat untuk saya dan juga untuk apa? Budak-budak saya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun apa yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan apa? Untuk membersihkan puasa. Ini salah satu hikmah. Itu salah satu apa? Hikmah. Ya. Taib. Tuhrotan lissa'imi. Sebutkan dalam hadis, zakat fitr itu adalah tuhrotan lissa'im, sebagai pensuci orang-orang yang apa? Berpuasa. Tetapi ada faedah yang lain. Ya. Adalah untuk makan orang-orang apa? Fakir, orang-orang miskin. Ya. Jadi bukan berarti ya tidak bermanfaat bagi apa namanya? Bagi anak-anak kecil, tidak. Nah, itu salah satu hikmah saja, tuhrotan lissa'im, ya. Dan masih ada faedah yang lain. Baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, para sahabat, para tabi'in, waqad ajma'al ulama, dan telah bersepakat para ulama, zakat fitr itu adalah untuk apa namanya? Semua jenis ini, termasuk anak-anak kita. Ya. Wabillahi taufiq.